وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Halaman 143. Masih dilanjutan tentang sanggahan terhadap orang-orang yang mencomot kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Untuk di kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mereka comot ini yang bersifat global, yang mutasyabihat, mereka tidak mengambil yang muhkamah, tidak merincinya dengan kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, dengan murid-murid beliau, keturunan beliau, dan para imamul dakwah yang memahami hakikat kalam beliau. Ya, mereka comot untuk mereka jadikan sebagai acuan dalam berprinsip, tentunya prinsip madhab irja' mereka. Ya, paling bawah 143 paling bawah. Waqad taqaddama itu ya. Sampai belum baca? Ya, sebagai isan dulu isan. Tafadhal. وقد يرد في كلامه ما يحدث الإيهام والإشكال. ما يحدث الإيهام والإشكال. وقد يتعلق في ذلك أهل الأهواء. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كيفية التعامل مع ما يقع من كلام أهل العلم في هذا الباب. Al-Yuraji rahimahullahu qad yaribu bi ba'di al-fadihi ma yafhamu minhu al-ghutra bil-jahli walakin bin-nazari limajmu'i akwarihi walitawajihi sholabihi wa himmati da'wati lidhalika يتبين أنه لا يريد بهذه العبارة التي تتعلق تعلق التي تعلق بها المتعلقون الغفر بكل مكفر المتعلقون الأذرى بكل مكفر درس بكل مكفر فضلا فقدا عن الحكم بالإسلام عباد القبور وأنهم ما قاموا به من عبادة غير الله مسلمون كما يزعم المتهوكون المتهوكون الأفكون الأفاقون عليهم من الله ما يستحقون فمما يهمل عليه كلام الشيخ مما تعلق به المتعلقون ومنه العبارة المتقدمة المتقدمة الأول الغدر في من يرتقب مكفرا مما هو محلول من الأمور الخفية الثاني ما كان يغلب على الظن جهل حكمه من القائل به أو عامله كمن نشأ في بادية ba'idatin aw hadithi ahdin bi islami. Atsalis ma kana al-udrobi mahmulun ala hukmil batin. Ar-rabi ma kana al-udrobi mahmulun ma kana al-udrobi ma kana al-udrobi mahmulun ala hukmi bil akhirati. Nah, nanti kan antum bingung mana khobar kananya, ya. Ini kananya ini tam, maknanya hasola, ya, maknanya hasola. Maka al-udru fa'ilnya. Ya, terus fahadhihi al-ihtimalatu wa ghayruha yuhmalu 'alayha ma yaridu min kalami imam al-mujaddidi rahimahullahu mimma yaqtabiruhu al-ba'du mushkilan. Halaman 49 bawah. Qad taqaddama annal ulama, ya, telah berlalu bahwasanya para ulama, annal alima, bahwasanya seorang alim, qad yaridu fi kalami, terkadang terdapat pada ucapannya, ma yuhdizu al-ihama, itu sesuatu yang membuat iham wa iskal, kebingungan, kerancuan, ya. Ya, terkadang ada yang samar, ada yang rancu. Waqad yata'allaqu fi dhalika ahlul ahwa. Nah, ini ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, dia akan berpegang dengan kalam ulama yang samar ini. Ahlul bid'ah. Qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah telah menyebutkan rahimahullah taala kaifiyat ta'ammul. Nah, ini bagaimana ta'ammul, ya, bagaimana memberlakukan ma yaqa'u min kalami ahli al-ilm fi hadzal bab falyuraji'. Ibnu Taimiyah telah menyebutkan bagaimana kita, ya, berta'amul, memperlakukan sikap yang benar terhadap ucapan seorang alim, seorang ulama, ya, min ahli ilmi fi hadzal bab, ya, di dalam bab ini, maka periksalah. Ingat enggak kemarin terkadang para ulama mengucapkannya ini, halaman berapa itu? Ingat enggak? Halaman berapa? Coba-coba lihat lagi. Biar antum nanti mampu murojaahnya ke situ. Terkadang ulama ada tujuh. Nah, gimana kita menyikapi kalam ulama yang terdapat kesamaran? Nah, ada tujuh. Seingat saya ada tujuh. Halaman berapa? Di buku ini juga. Halaman berapa RP? Hah? Halaman 95 atau RP? 95. As-sadisah al-mas'alatu sadisah. Tuh, lihat. Ya, benar itu. Baik. Wal aqwal al-mansubah lil ulama as-sunnah allati yahtaju biha ahlul bida'i ala bida'ihim la takhlu min ahadi hadhihi al-ahwali ghaliban. Itu, lihat. Pernyataan para ulama yang dinisbatkan kepada ulama sunnah yang para ahlul bid'ah berpegang dengan pernyataan ulama tersebut, ya, untuk membela bid'ah mereka, ini tidak lepas, pernyataan ulama ini tidak lepas dari salah satu tujuh keadaan umumnya, ya. Yang pertama, qauluhum lam yaqulhu al-alimu wala ahadun minal ma'rufina bitahqiq fi i'tiqadi salaf. Ini murja di sini di halaman 90, tidak lepas dari tujuh kemungkinan. Bahkan beliau menyatakan wa ghairu dzalika minal umur, dan yang lainnya. Namun umumnya tidak lepas dari tujuh. Ya, lihat murojaah di halaman 95 itu. Nah, jadi nah ini kalangan Murji'ah, mereka berpegang dengan kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Lah, terus Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengkafirkan. Ya, tidak mengkafirkan padahal dia enggak tahu hakikatnya. Nah, ini memang kebiasaan ahli bid'ah dari zaman ke zaman. Fasyikhu rahimahullah ta'ala qad yaridu fi ba'di alfadhihi ma yufhamu minhu al-udhru bil jahli. Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terkadang terdapat di sebagian ucapan beliau yang dipahami, oh ngasih udzur bil jahal secara mutlak. Ya, tadi madzhab Ahlussunnah apa? Udzur bil jahal itu secara muqayyad, bukan mutlak, terbatas. Walakin bin nadhari li majmu'i aqwalihi, namun kalau ditinjau dari dijamak, dikompromikan di antara ucapan-ucapan beliau, wali taujihi tullabihi, dan juga berdasarkan taujih, ya, penjelasan dari para murid-murid beliau, wa a'immati da'wati, dan para imam-imam dakwah, lidzalika yatabayyana annahu la yuridu bihadhil ibarat allati ta'allaqa biha al-muta'alliqun al-udhra bikulli mukaffar. Maka jelaslah bahwasanya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidaklah memaksudkan dengan ibarah, dengan ungkapan yang beliau lontarkan, yang dengan ibarah tersebut orang-orang yang nemplok, ya, yang muta'alliqun, ya, yang mengambil bergantung dengan kalam Syekh berkalam, bergantung, ya, untuk wah inilah nih dia al-udzur bil jahal, ada uzur atas setiap perbuatan yang mengkafirkan di situ, atas setiap perbuatan yang dikafirkan kalau dilakukan. Fadlan anil hukmi bi islami ubadil kubur, terutama lagi untuk menghukumi keislaman bagi para penyembah kuburan. Wa annahum ma'a qawmu bihi min ibadati ghairi lahi muslimun. Dihukumi mereka musyrikun, ubadul kubur, ya, dengan apa yang telah mereka lakukan berupa peribadatan kepada Allah dikatakan sebagai muslimun. Ya. Kama yaz'umu al-mutawahhikuna, sebagaimana yang disangka ini oleh orang-orang yang goncang, ya, oleh orang-orang yang goncang, al-afakuna, yang para pendusta, ya, alaihim minallahi ma yastahiqu, semoga mereka mendapatkan yang layak, ya, untuk mereka, balasan yang layak untuk mereka. Nah, ini ya perlu dipahami ini, ya. Syekh ketika tidak mengkafirkan sebagian orang ini banyak sebabnya. Ya, ini banyak sebabnya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ketika Syekh tidak mengkafirkan misalkan yang disebutkan tadi apa? Syekh yang menyatakan apa? Tidak mengkafirkan, mana tadi di halaman berapa itu? Di halaman berapa? 48. Syekh menyatakan apa? Wa idza kunna la nukafiru man abada sanam alladhi ala Abdul Qadir wa sanam alladhi ala qabri Ahmad al-Badawi. Ya. Li ajli jahlihim. Kami tidak mengkafirkan orang yang beribadah kepada berhala, kepada Syekh Abdul Qadir. Perhatikan di sini. Ya. Syekh Abdul Latif di kitab beliau di mana? Di Misbahul Dhalam beliau menjelaskan. Ya. Bahwasanya Syekh menyatakan ke Syekh Abdul Latif, "Idza kana hadza kalamu Syekh fi man abada sanam alladhi ala al-qubur." Ya. "Idza lam yatayassar lahu man yu'allimuhu wa yuballighu al-hujjah." فكيف يطلق على الحرمين انها بلاد كفر والشيخ على منهاج النبوي على منهاج النبوي وصراط مستقيم يؤتي كل مقام ما يناسبه من الاجمال وتفصيل. Ini kata Syekh Abdul Latif di Misbahul Talab, enggak ada di buku antum, ya. Kata Syekh Abdul Latif ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau kalamnya tadi tidak terang-terangan mengkafirkan orang yang beribadah kepada penyembah kuburannya Abdul Qadir al-Badawi, ya. Ini pertama alasannya. Kenapa? Mungkin yang pertama karena idza lam yatayassar lahu man yu'allimu. Karena memang tidak ada yang mengajarkan mereka atau belum sampai hujjah kepada mereka. Syekh ala manhajin nabawi. Syekh ini manhaj nabawi, siratul mustaqim. Yu'ti kulla maqamin, ya. Yu'ti kulla maqamin, ya, ma yunasibuhu min al-ijmal wal tafsir. Maka beliau memberikan, ya, situasi sikon hukum itu yang sesuai dengan kondisi saat itu, apakah ada perincian atau global. Yang pertama. Yang kedua, ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Ya, di kitab beliau Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah. Ya. Beliau mengirim surat kepada Ibnu Suhaim. Ibnu Suhaib. Nah, Ibnu Suhaib adalah orang-orang yang naudzubillah ya. Beliau menyatakan bukan berarti Syekh tidak mengkafirkan ya, orang-orang yang beribadah kepada makam Syekh Abdul Qadir. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena beliau meyakini karena adanya strategi dakwah. Beliau waktu itu masih sendiri, ya. Beliau mati itu masih sendiri. Ya, barakallahu fikum. Ya, beliau menyatakan di Rasail Asy-Syakhsiyah, wa qabla al-jawab nadhkuru laka annaka wa anta wa abaka musarrihuna bil kufri wasyirki wan nifaq. Kata Syekh kepada penyembah ya, Abdul Qadir. Dan sebelum menjawab saya akan sebutkan kepada Anda bahwasanya Anda dan bapak Anda yang terus-terusan ya musarrihun terang-terangan melakukan kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan. Lakin ya sa'irun lakum 'inda jama'atin fi Ma'kal wal Qusayb wa asbahihim ya'taqiduna annakum ulama. Namun kamu di mata orang-orang Ma'kal dan Qusayb dan orang-orang yang semisal dengan kamu diyakini oleh orang-orang di situ sebagai ulama. Wa nudarikum kata Syekh. Maka kami bermudarah kepada kalian. Apa mudarah? Mengalah demi maslahat dakwah. Ya, wa nudarikum kata Syekh. Kami bermudarah kepada kalian. Kami mengalah demi maslahat dakwah. Karena waktu itu Syekh dikelilingi oleh kesyirikan semuanya. Ya, barakallahu. Ini dijelaskan oleh beliau sendiri. Ya, Syekh menyatakan apa namanya? Nadzkuru laka annaka wa anta abaka musarrihuna bil kufri wasyirki wan nifaq. Ya, barakallahu. Nah. Ya, kemudian beliau juga menunjukkan bukti yang lain ketika beliau mengirim surat kepada Abdullah bin Isa. Ya. Beliau menyatakan bal wallahi alladzi la ilaha illahu law ya'rifun nasu al-amra ala wajhihi, seandainya manusia orang-orang tahu perkara ini yang sebenarnya, ya la aftaitu bihilm dami bani Suhaim wa amsalihi wa wujubi qatlihi, maka pastilah aku akan memfatwakan halalnya darah Ibnu Suhaim dan orang-orang yang semisalnya dan wajib membunuhnya. Kama ajma'a ala dhalika ahlul ilmi kulluhum, sebagaimana ini telah difatwakan oleh para ulama semuanya. Jadi Syekh bermudarah. Paham bermudarah? Ini Syekh yang nyebutin sendiri. Tadi kita sudah bacakan penjelasan Syekh Abdul Latif. Ya, di Misbahul Ghulam. Nah, ini sekarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang menerangkan. Wa nudarikum, kami bermudarah kepada kalian. Apa mudarah? Mengalah demi maslahat dakwah. Karena Syekh waktu itu dikelilingi oleh para kuburiyun. Ya, di Hijaz waktu itu banyak kuburiyun. Sehingga Syekh merasa ya, kesulitan kalau di awal-awal dakwah langsung menyampaikan secara terang-terangan. Maka beliau pelan-pelan. Paham gak sini? Nah, ini mengatur strategi dakwah ini diperkenankan. Ya, kalau kita ditanya, saya apa begini diri kafir enggak? Terkadang kita katakan, ya nanti dulu. Sampai kita lihat udah siap baru kita sampaikan. Paham gak sini? Ya. Ini sama seperti kalau kita baca kitab beliau ya di mana? Di Risalah ila Ahli Qasim yang beliau juga menyatakan tidak kafir apa tidak terang-terangan mengkafirkan orang-orang yang beribadah kepada Abdul Qadir Jilani, Ahmad Al-Badawi. Namun di Risalah Syakhsiyah beliau mengkafirkan secara terang-terangan. Paham gak sih? Nah, masalah yang ini yang di Risalah Syakhsiyah yang lainnya masih di Risalah Syakhsiyah, beliau menceritakan ini karena mudarah. Paham gak sih? Nah, nanti di Kasyfu Syubhat beliau terang-terangan. Kemudian di Mufidul Mustafid beliau terang-terangan. Ya. Di Kasyfu Syubhat jelas itu. Nah, di Mufidul Mustafid juga demikian fi kufri tarik tauhid. Nah. Maka untuk paham kalam ulama, semisal kalam akhlaq, kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mudah. Ya, maka dijamak, dihimpun, dikompromikan kalam beliau yang seolah-olah kontradiktif dengan kalam beliau yang lain. Yang kapan kitab itu turun? Ya, kapan kitab itu beliau buat? Di mana? Oh, ini masa setelah beliau dakwah sekian tahun. Nah, ini kalam terakhirnya. Ya, yang seolah-olah menasah kalam yang pertama. Dan kenapa alasannya demikian? Pertama, beliau jelaskan sendiri, semisal di Rasail Syakhsiyah, ya, atau dijelaskan oleh anak-anaknya, semisal Al-Hasan atau Abdullah, atau cucu-cucunya, semisal Abdurrahman atau Sulaiman, atau cicit-cicitnya, semisal Abdul Latif atau Syekh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdullah. Ya, atau oleh para ulama a'immatud dakwah sampai Syekh bin Baz sampai Syekh Fauzan. Nah, begini thariqah memahami kalam Syekh Muhammad bin Abdullah. Ya, paham enggak di sini? Ya. Sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Syekh, kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagaimana kalam Al-Qur'an, maksudnya ada dari sisi jenis kalamnya. Bukan semisal, ya jelas lah, laisa kamitslihi syekh. Maksudnya dari sisi jenisnya, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Yang ngambil mutasyabihat, ini yang diceritakan di Al-Qur'an. Fa'amal lazina fi qulubihim zayg fayatabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Nah, ini yang ngambil yang hanya mutasyabihat, nah ini orang-orang yang qulubunya sakit. Ya, ingin cari ta'wil, ingin cari fitnah. Ya. Demikian pula dengan orang-orang yang hanya berpegang kepada kalam syekh yang mutasyabihat. Jadi di antara kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Kita tahu dari mana yang muhkamat, mana yang mutasyabihat? Ah, lewat penjelasan mereka para imamatul dakwah. Ya, barakallahu fikum. Bukan penjelasan kita sendiri. Ya, lewat tulab beliau, keturunan beliau imamatul dakwah. Ya, Syekh bin Baz sering merinci ini. Nah, sebagian Murji'ah berpegang kepada mutasyabihat atau orang-orang yang terpapar paham Murji'ah. Ya, berpegang hanya pada kalam mutasyabihat. Nah, ini mereka ini sok tahu, ya. Enggak mau merujuk kepada kitab-kitab syekh. Mereka enggak pernah baca Ar-Rasail Syakhsiyah. Nah, mereka enggak ngerti Mufidul Mustafid. Akhirnya kacau. Bahkan di antara mereka baca syarah Kasfusyub, baca Kasfusyubhat pakai syarah orang yang bertentangan dengan dakwah syekh. Saya sering sebut itu kan. Nah, Kasfusyubhat ditujukan untuk orang yang bernama Muhammad Ibnu Fayyus. Muhammad Ibnu Fayyus bukan penyembah kuburan, tetapi yang membela penyembah kubur. Sehingga Syekh menulis surat untuk membantah dia. Ya. Nah, untuk memahami Kasfusyubhat lewat a'immatud dakwah. Ada orang baca Kasfusyubhat pakai syarah dia atau pakai syarah orang yang terpapar paham irja, sehingga dialah hakikatnya syubhat yang mesti dibantah. Ya, barakallahu fikum. Mereka baca Kasfusyubhat itu syarah Syekh bin Baz, Syekh Fauzan sudah selesai, Syekh Muhammad bin Ibrahim sudah selesai, Syekh Shalih Al-Syekh sudah selesai. Ya. Atau yang semisal dengan mereka. Ya. Ini Kasfusyubhat, jangan, ya, saya sangat rentan ya kalau ada yang bacain Kasfusyubhat enggak pakai syarah sendiri. Ya, sendiri. Ini rentan ini ya, rentan. Jangan baca syarah. Apa susahnya sih kita bacain syarahnya ulama? Kan enak ya. Seolah-olah itu adalah ucapan ulama yang mengalir. Apa yang kurang jelas dijelasin. Jangan ditakwil lagi. Nah, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fadlan anil hukmi bi islami ubadil kubur. Ini udah ya. Fa mimma yuhmalu alaihi kalamu syekh mimma ta'allaqa bihi al-muta'alliqun wa minhu al-ibara al-mutaqaddimah. Maka diantara yang adanya kemungkinan kalam syekh yang apa namanya yang bisa dibawa ya, kepada ya dibawa oleh orang-orang yang berpegang dengan kalam syekh tadi tentunya untuk mendukung bid'ah irja dia ya, muta'alikun ini yang disebut oleh di sini oleh penulis sebagai muta'alikun oleh orang-orang yang berpegang dengan kalam syekh tadi yang mutasyabihat minhu al-ibara al-mutaqaddimah. Di antaranya ada berbagai ibarah, ya, ungkapan-ungkapan ya, yang telah lalu. Yang pertama al-awwal. Ini sudah dibaca kan? Jadi al-udhru fi man irtakaba mukaffaran mimma huwa ma'dudun min al-umuri al-khafiyati. Yaitu yang pertama, udhur diberikan kepada orang yang melakukan kekuburan pada perkara yang khafi. Ya, pada perkara yang khafi. Ingat ya, pada perkara yang khafi. Ya. Madhab a'immatud dakwah udzur hanya diberikan pada tiga, pada perkara yang khafi, yang kedua pada perkara yang jari atau zahirah, ya. Yang pertama Yang pertama ya apa? Orang yang baru masuk Islam. Yang kedua, yang tinggal di negeri yang jauh daripada dai atau ahli tauhid yang dapat dia bertanya atau menyampaikan kepadanya. Ya. Paham enggak di sini? Ini uzur. Uzur maksudnya uzurnya apa di sini? Uzur oh kamu muslim, enggak. Namun dikatakan bahwasanya mereka nanti di akhirat sebagai digolongkan sebagai ahli kafir. Ya. Bukannya diberi uzur kamu masih muslim, enggak demikian. Ya, hanya saja dihukuminya ya, takfirnya adalah mutlak. Paham enggak di sini perbuatan kamu kufur? Nah, paham di sini? Ya. Namun kalau yang terjatuh ke dalam perkara syirik akbar yang disepakati ma'lum minadin bidaruroh, ya, maka takfirnya mutlak wa muayyan. Mutlak wa muayyan kalau bukan dia baru masuk Islam atau dia tinggal di negeri kaum muslimin. Ya, maka dia mutlak wa muayyan. Ini jelas ya, disebutkan oleh Syekh. Tawarruk dalam takfir itu memang bagus tapi juga bisa jadi tipuan iblis. Ya. Tawarruk dalam takfir itu pada bab apa? Pada yang bab ini, yang maka nafihi istibah, yang terdapat kesamaran. Baru tawarruk, hati-hati dalam takfir. Tapi kalau tawarruk dalam perkara yang sudah disepakati oleh para ulama, apalagi itu ma'lum minadin bidururah sebagai pembatal keislaman, masih tawarruk juga, kata Syekh, itu adalah tipu daya setan. Tipu daya setan. Hati-hati yang bukan pada tempatnya. Ya. Yahudi Nasrani kafir enggak? Waduh, saya hati-hati kafirin. Ah, kamu kafir enggak mau kafirin Yahudi Nasrani. Nah, demikian pula yang sudah disepakati. Penghalal zina. Penghalal zina. Nah, dan yang semisalnya, orang yang beristihza. Ya, Syekh bin Baz sudah menjelaskan di 10 salam. Di pembatal ke-6 itu. Ya. Istihza, istihza din itu ijma para ulama, ijma'nya kafir, enggak ada uzur bin jahal, enggak ada uzur, uzurnya cuma satu, dia mukroh udah itu. Mukrohnya kata fuqaha pun mesti tam, sempurna, enggak boleh nakis. Tam nakis murojaah lagi. Pernah kita sampaikan di sini dari pembahasan kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quaitiyah. Apa kata para fuqaha? Nakis dan tam. Nakis kalau yang tidak terpenuhi syarat dia dipaksa. Alias kalau dia dipaksa enggak memenuhi, diancam dengan ancaman yang enggak menghilangkan nyawa atau membuat cacat tubuh. Paham sini ya? Saya barakallahu fiikum. Asani yang kedua, maka la yaghribu ala dhon jahlu hukmihi min alqa'ili bihi aw amilihi kama nasha'a fi badiyatin ba'idatin aw haditsu ahdin bil Islam. Ini yang kedua, uzur yang diberikan. Ya. Untuk orang yang dugaan kuatnya itu dia jahil ya. Ya, untuk diberikan untuk orang yang berbicara atau yang melakukan berbicara kekufuran atau melakukan sebuah perbuatan kekufuran yang diduga dugaan kuat dia jahil akan hukumnya. Ya, kaman nasya'a fi badiyatin ba'idatin, semisal orang yang dia tinggal di pedalaman yang jauh pelosok ya. Ya, enggak ada dai yang datang ke situ, tidak ada buku Islam yang datang ke situ, tidak ada ahli tauhid yang dia bisa bertanya di sini. Kalau ada ahli tauhid dia mesti bertanya, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Mesti bertanya. As-salis yang ketiga atau yang tadi yang hadis ahadin bil Islam. Ini atau orang yang baru masuk Islam. As-salis yang ketiga, makana al-udzur bihi mahmulun ala hukmil batin. Ini kananya tam, bukan nakis. Maknanya hasolah ya. Jadi antum jangan bingung mana khobarnya ini, ya. Taib. Yaitu yang udzurnya di sini yang ketiga diberikan ya. Itu mahmul dibawa kepada hukum batin. Udzur dibawa kepada hukum batin. Arabi yang keempat, makanan udzuru bihi mahmulun 'alal hukmi fil akhirah. Udzur diberikan ya, dibawa kepada hukum yang berkaitan dengan hukum akhirat. Ya. Itu dibaca fahadihi al-ihtimalatu wa ghairuha, maka segala kemungkinan ini dan yang semisalnya. Yuhmalu 'alaiha ma yaridu min kalamil imami al-mujaddidi. Maka ini dibawa, diberlakukan kepada apa yang terdapat dari kalam Syekh Al-Imam Al-Mujaddid mimma ya'tabiruhu al-ba'du muskilan. Ya. Yang dianggap oleh sebagian orang itu sebagai kalam yang muskil, yang rancu. Wa ya'tabiruhu akharuna hujjatan fi i'dzari ubadil kuburi. dan dianggap oleh orang lain sebagai hujah argumentasi untuk memberikan uzur kepada para penyembah kuburan. Fayata'alliquna bihi wa yada'una al-muhkamat. Yada'un, bukan yada'un, yada'un. Maka mereka berpegang dengan kalam syekh yang tadi, yang mutasyabihat tadi, yada'un, dan mereka meninggalkan al-muhkamat. Ya, mereka meninggalkan kalam yang muhkamat. Mereka berpegang hanya kalam yang mutasyabihat. Min nususil kitabi was sunnah wa ijma'il ulama, dari nas-nas Al-Qur'an sunnah dan ijma' ulama, wa kalamil imam al-mujaddid al-muhkam al-mubayyin atau al-mubin. Dan juga mereka meninggalkan kalam Syekh Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menjelaskan hal itu yang terang benderang. Ya, sebagaimana tadi Syekh berkata di risalah ila ahli Qasim, tidak kufur nama-nama beberapa person, semisal Ibnu Arabi dan yang lainnya. Ya. Nah, di Ar-Rasailah Syakhsiyah beliau menyatakan kafir nama-nama itu, yang seolah-olah beliau tidak kafir. Atau terkadang apa? Karena strategi dakwah yang beliau sebutkan, nudarikum, kami bermudaharah kepada kalian, mengalah demi kemaslahatan dakwah. Kenapa? Karena baru mulai dakwah. Ya. Nah, setelah Syekh sudah kuat dakwahnya, apalagi didukung oleh Muhammad bin Saud, baru beliau ya mengkafir-kafirkan. Ya, bahkan beliau memerangi, ya, menghancurkan kubah-kubah mereka. Barakallahu fikum. Paham enggak sini? Ya. Jadi kalangan Murji'ah, mereka berpegang dengan kalam-kalam yang mutasyabihat dan mereka sok tahu. Baru baca buku Risalah Ila Ahli Qasim aja langsung, wah, kayak udah baca buku semua Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya baca kalam ulama. Baca itu kitab Jami'ul Farid, Al-Jami'ul Farid. Bagaimana Syekh Abdurrahman bin Hasan, cucu beliau, menjelaskan hal ini dengan gamblang. Ya, di Misbahul Dalam juga demikian. Ya, Syekh Abdul Latif. Ah, ini terang, benderang ini. Ya, bahkan di kalam beliau sendiri, kayak di misal yang tadi kita bacakan di Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah, ya, atau di Mufidul Mustafid, fi kufri tariki ahli tauhid, ya, dan seterusnya. Ya, Syekh bin Baz sering mengulang-ulang ini. Sebelum Syekh bin Baz, guru beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim, sebelumnya Syekh Abu Butain rahimahullah taala, ya, menjelaskan hal ini, ya, agar kita paham, mendudukkan kalam Syekh Muhammad bin Abdullah. Ya. Paham sini? Jangankan kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalam Syekh Al-Utsaimin aja yang sering dijadikan sebagian orang, wah, ini lihat nih kalam Syekh Al-Utsaimin di kasbah syubhat, dia meninggalkan kalam Syekh Al-Utsaimin yang lainnya. Ini kita bacakan kemarin di buku ini. Dan juga yang dikutip oleh Syekh Abdullah Al-Jarbu' di kitab beliau Burhanul Zahir, yang kita bacakan juga di PDF kemarin. Ya, kita kutip. Nah, ini ya, ini pentingnya untuk menempatkan kalam alim pada tempat yang sebenarnya. Siapa yang menempatkan? Bukan kita. Kita ini siapa? Ya. Kita ini penuntut ilmu kelas apa ini? Ya. Kelas cerek. Tahu cerek? Ikan kecil. Ya. Kita enggak pantas mendudukkan kalam alim. Oh, ini maksudnya begini, maksudnya begini. Oh, udah jadi mufassir. Udah jadi syarih. Enggak demikian. Barakallahu fikum. Ya. Mana lagi? Walitaudihi dzalika fa innana nujibu bi jawabain ahaduhuma mujmalun wal akhar mufassal. Ya. Kemudian kata beliau, walitaudihi dzalik, maka untuk semakin menjelaskan hal ini, ya, fa innana, maka kami menjawab, nujibu, menjawab, ya, bi jawabain, dengan dua jawaban, yang muhkam, yang mujmal, yang global, wal akhir, dan berikutnya yang mufassal, yang terperinci. Siapa lagi yang belum baca? Nugraha, ayo Nugraha dulu sama sini. Sama Arga. Ayo Nugraha baca, kencang. حتى تقوم alaihi al-hujjatu allati yukaffaru allati yakfuru tarikuha allati yakfuru tarikuha wa hadha fil masail al-khafiyyati allati qad yakhfa daliluha ala ba'dhi an-nasi wa amma ma yakfuru minhum fil masail al-zahirati al-jaliyati aw ma yu'lamu min ad-dini bi darurati wa hadha la yatawaqqafu fi kufri qalilihi wa qala fi risalatin minhu ila ba'di ma'li talamidatihi ila ba'dina yus haythu hasala innahu taraddudun wa ishtiba'un fi takfiri ubadi al-kuburi min jihati anna aktharahum juhadun muqallidatun لم تكن عليهم الحجة قال رحمه الله ما ذكرتم من قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله كل من جحد كذا وكذا وقامت عليه الحجة وأنكم شاكون في هؤلاء التواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة فهذا من العجب كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا فإن الذي لم تكن عليه الحجة هو الذي يكون حديث عهد يكون حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببدية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والأكف فلا يكفر فلا يكفر حتى يعرف وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة ولكن أصل ولكن أصل الإشكالي أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم كما قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقيام الحجة نار وبلوغها نار وقد قامت عليهم وفهمهم إياها نار آخر وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها. نعم. Ini yang dijawab oleh Syekh Al-Mu'allif dari satu sisi yang global. Ya barakallahu fikum. Fa'amal jawabu al-mujmalu, maka jawaban global dari beliau terhadap syubhat yang sering diangkat-angkat oleh kalangan murjiah. Bijawabain, dengan dua jawaban. Ya. Ahaduhuma atau ahadihima atau ahadahuma, boleh aja semua. Ahaduhuma mujmalun wal akharu mufassalun. Yang pertama yang mujmal global, yang kedua yang terperinci. Fa amal jawabu al mujmalu, adapun jawaban yang bersifat global. Fa huwa ma yubayyinu hadzal amra, yaitu yang akan menjelaskan perkara ini min kalamil imam al mujaddidi rahimahullah taala, dari perkataan al imam al mujaddid yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ijmalan, ya, secara global. Famin dzalik, maka diantaranya ialah qala rahimallah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, ya barakallahu fikum, asy-syakhsu al-mu'ayyanu idza qala ma yujibu al-kufra, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, seseorang, person tertentu, al-mu'ayyan, idza qala, apabila dia mengucapkan ma yujibu al-kufra, ya, sesuatu ucapan yang menjadikan dia kufur, ya, yang berkonsekuensi kalam dia itu adalah kekufuran, semisal istihza dan yang lainnya, fa innahu la yuhkamu bi kufrihi hatta taquma alaihi al-hujjah. Ini global ya ucapan sih. maka dia tidak difonis dengan ucap dengan fonis kekufuran hingga ditegak hujah padanya allati yaqfuru tarikuha. Ya. Allati yaqfuru tarikuha. Di mana orang yang meninggalkannya, artinya sudah dikasih hujah, enggak mau dia meninggalkan hujah, kafir dia. Wa hadza kapan ini dikatakan? Fil mas'alatil khafiyah. Ini pada permasalahan khafiyah. Tadi saya kasih contoh istihza, salah ya, bukan. Istihza itu pada masalah zahirah. Ini pada permasalahan yang khafiyah. Ya, yang khafiyah yang samar. Allati qad yakhfa daliluha 'ala ba'dinn nas. Ya. Ini pada permasalahan yang samar. Ya. Yang terkadang dalilnya pun samar kepada sebagian orang. Ya, semisal kalamnya Mu'tazilah, kalamnya Asy'ariyah, kalamnya Qulabiyah. Ada unsur menolak sifat-sifat Allah. Ya. Nah, ini kafir apa enggak ini? Ya. Imam Ahmad mengkafirkan Ibnu Abi Du'ad, tapi tidak mengkafirkan tuannya Ibnu Abi Du'ad, pemimpin saat itu. Imam Ahmad mengkafirkan Ibnu Abi Du'ad. Kenapa? Imam Ahmad ya sudah menyampaikan dengan jelas, rinci, didebat lagi bahkan di depan pemimpin. Adapun pemimpinnya enggak, kenapa? Karena dalil-dalil mengenai Al-Quran adalah kalam Allah itu enggak nyampe dipahami oleh sebagian orang. Ya, barakallahu fikum. Wa amma ma yaqau minhum fil masail adh-dhahirah al-jaliyah. Adapun ya, yang mereka terjatuh ke dalam permasalahan zahirah, perkara yang lahiriah jelas lagi, jaliyah yang terang benderang, au ma yu'lamu min ad-din bidururah, atau terjatuh ke dalam perkara yang telah diketahui secara aksiomatik dalam agama ini, semua orang tahu misalkan zina haram, sampai pelacur pun tahu itu zina itu haram. Makan babi itu haram. Sampai orang kafir yang tiap hari makan babi pun tahu ini haram buat orang Islam. Ya. Ini ya diketahui secara pasti, kalau dia tentang, dia tolak, fahadza la yatawaqqafu fi kufri qaili. Maka enggak boleh abstain untuk mengkafirkan orang yang mengucapkannya tadi. Enggak boleh abstain. Ya, semisal kayak kemarin penghalal zina dari mana itu? Uin apa atau apalah itu ya. Orang menghalalkan zina. Ini jelas kekafirannya jelas sudah. Ini ma'lum bin adin bidarurah. Ya, ngasih udzur, nah ini muskilah. Ini mazhab irja, Jahmi bahkan. Kalau nanti dia akan kembalinya kemana, ke masalah iman. Kenapa Anda tidak kafirkan? Uin belum tegak hujah. Hujah apa? Pertama, versi hujah, versi dialah gitu. Maksudnya hujah itu apa? Kalau masalah ma'lum bin adin bidarurah, hujah itu telah tegak dengan Al-Quran. Ya, beliau nanti akan menjelaskan atau tadi sudah dibaca. Hujah apa maksudmu? Debat itu sudah di debat itu. Hah? Sama wartawan, sama netizen, sama di TV bahkan di TV nasional. Sama ustaz nasional itu namanya, ya. Yang dari WI, Zaitun Rasmin. Di debat di situ. Apalagi? Apalagi coba? Wah, oh, tapi dia mungkin maksudnya enggak kayak gitu. Nah, ini merjiah. Tadi apa? Murjiah itu, kufur itu hanya kufur irodah. Wah, dia hatinya pengen kufur apa enggak? Nah. Maka enggak berguna ucapan murjiah yang menyatakan iman itu qaulun wa amalun. Ternyata pada hakikatnya, kenyataannya mereka mempraktekan iman itu hanyalah i'tiqad. Bukan qaulun wa amalun. Kalau mereka mempraktekan secara real apa yang dia katakan, iman qaulun wa amalun, jelas dengan iman. Dengan amal, dengan qaul, dengan ucapan, iman bertambah, iman berkurang. Dengan ucapan, dengan perbuatan, iman bisa naik, bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Ya, barakallahu fikum. Kalau dosa besar, iman berkurang, tidak kafir. Tapi kalau melakukan pembatal keislaman yang disepakati, sebagaimana semisal tadi mengatakan zina halal, ya imannya hilang. Tapi kalau enggak jangan gitu. Ah, berarti dia irja. Ada virus irja. Meyakini iman itu di kalbu aja. Barakallahu fikum. Ini madzhab Ahlussunnah, kekufuran ini sering diulang-ulang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kekufuran itu dengan kalbu, keyakinan, dengan lisan, dengan perbuatan dan syak keraguan. Keraguan itu masuknya nanti ke kalbu juga. Baik, barakallahu fikum. Ya. Wa qala fi risalatin minhu ila ba'di talamidatihi. Dan beliau berkata di sebuah risalah yang di situ beliau tujukan kepada sebagian murid beliau, ya, murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Haitsu hasala 'indahum taraddudun washtibaqun fi takfiri 'ibadil qubur. Ya, ketika terjadi pada murid-murid beliau taraddud, ada kebimbangan, washtibahun, ada istibah, kesamaran, ya, dalam pengkafiran terhadap para ibadul kubur, para penyembah kuburan. Ya, barakallahu fikum. Maka Syekh mengirim surat kepada murid-murid beliau. Min jihati anna aksarahum juhalun, yaitu dari sisi kebanyakan bahwasanya mereka adalah orang-orang jahil. Ya, ibadul kubur ini orang-orang jahil. Ini mereka hanya mukallid, lam taqum alaihim alhujjatu, belum tegak hujjah pada mereka, kata murid-muridnya. Ya, maqala rahimahullah ta'ala, qala rahimahullah ta'ala, maka Syekh berkata, Muhammad bin Abdul Wahab, ya, ma dzakartum min qauli Syekh Ibnu Taimiyah, apa yang kalian sebutkan. Jadi murid-murid ini membawakan kalam Ibnu Taimiyah. Ya. Murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan ibadul kubur, membawa kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ingat ya, lagi-lagi kalam Ibnu Taimiyah ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Ya, Syekh Badar Al-Utaibi membuat kitab khusus terkait hal ini. Ya, yang menjelaskan bagaimana akidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana takrir mazhab Ibnu Taimiyah. Dijama' oleh Syekh Badar Al-Utaibi berdasarkan keterangan A'immatul Da'wah. Ya, bukunya sudah beredar. Cari itu. Kita baru punya PDF-nya. Ya, sama kayak Burhanul Dhahir, kita baru punya PDF-nya. Kata murid-muridnya yang membawakan kalam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kullu man jahada kada wa kada qamat wa qamat alaihi al-hujjatu. Ya. Siapa yang mengingkari hal ini dan itu dan telah tegak hujah atasnya baru kafir. Ini kan mereka belum tegak hujah, Syekh, kata murid-muridnya ke Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada murid-muridnya, annakum syakkuna bi haula'i at-tawaghit wa atba'ihim. Kalian ini menjadi ragu, ya, terkait para togut-togut dan pengikutnya itu. Itu kepada kuburan-kuburan wali itu dan penyembahnya itu. Hal qamat alaihim al-hujjatu, apakah sudah tegak hujah kepada mereka, kepada ibadul kubur, sehingga mereka tidak dikafirkan? Kata Syekh, fahadha min al-ajab, ini sungguh mengherankan. Kaifa tashukkuna fi hadha wa qad awdahtuhu lakum miraran, kata Syekh. Gimana ceritanya ini, ya, kalian jadi ragu, saya telah jelaskan kepada kalian mengenai hal ini berulang-ulang. Berkali-kali saya jelaskan kepada kalian. Fa innal ladzi lam takum alaihi al-hujjatu huwal ladzi yakunu haditha ahdin bil Islam wal ladzi nasha'a bi badiyatin ba'idatin. Saya menjelaskan, orang yang, ya, belum tegak hujah kepadanya ialah orang yang baru masuk Islam atau dia tinggal di pedalaman yang jauh. Dia tinggal di suku kutub utara, Antartika, kutub selatan. Barang Eskimo, barang beruang, barang penguin, enggak ada dai. Ah, itu baru. Di Indonesia, Indonesia katanya negeri Islam. Gimana ceritanya? Yang enggak bilang negeri Islam katanya mau dibawa ke rumah sakit katanya. Gimana sih? Nanti ada ibadul kubur, hujan kafirin, belum tegak hujah. Loh, katanya negeri Islam. Belum tegak hujah gimana sih? Katanya negeri Islam. Hah? Bawa ke rumah sakit kata yang bilang bukan negara Islam. Syekh Robi dibawa ke rumah sakit tuh nanti. Ini kan kurang ajar. Nah, Syekh Robi ditanya, Indonesia ini negara apa, Syekh? Syekh Robi menghindari pertanyaan kayak begini. Syekh Robi menjawab, ini ada dimuat di majalah Salafi tahun 99. Majalah Salafinya Ustadz Ja'far Umar Thalib rahimahullah. Saya punya majalahnya. Bapak saya dulu langganan. Kata Syekh, Syekh Robi, negara kalian sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu Darul Muraqabah. Negeri yang tersusun ada kekufuran, ada keislaman. Ya udah. Berarti si Syekh Robi gimana tuh? Dibawa ke rumah sakit. Subhanallah. Ya. Siapa lagi yang dibawa ke rumah sakit? Presiden kita, wapres. Semuanya presiden, wapres dari zaman ke zaman kita bilang Indonesia bukan negara Islam. Wapres kemarin tuh Pak Ma'ruf Amin terang-terangan jelas Indonesia itu negara kemufakatan. Aduh. Masukin tuh ke rumah sakit tuh, wapres kau berani. Tanya ke Pak Jokowi, Pak Jokowi Indonesia negara Islam bukan? Kalau salah berani masukin ke rumah sakit, presiden sendiri. La ilaha illallah. Ya. Ya udah kalau memang ngotot ini negara Islam, ya udah. Nah, jangan usah pakai bilang-bilang bawa ke rumah sakit. Nah, nanti lawazibnya banyak itu. Ya, syekh, wapres, presiden kena semua nanti. Allah musta'an. Ya, barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Kata syekh berikutnya, lanjut perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa ya'u yakunu fi dhalika bi mas'alatin khafiyatin. Atau ini udzur ya, atau belum tegak hujah ini itu di permasalahan yang samar. Misal sarf wal ataf. Sarf wal ataf pelet guna-guna. Ya, fala yakfur. Maka tidak kafir atau boleh juga dibaca fala yukaffar, tidak dikafirkan. Hatta yu'arrafa, hingga dia dikenalkan. Jangan bacanya hatta ya'rifa. Kalau hatta ya'rifa sampai dia tahu. Tapi hatta yu'arrafa sampai dia dikasih tahu. Dikasih tahu ngeyel, kufur dah. Ya, ini yang disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Kasyful Syubhat mengenai kisah Bani Israel bersama Musa dan kisah sebagian orang yang baru masuk Islam bersama Rasulullah pada peristiwa atau kisah Dhatu Anwat. Ya, mereka baru masuk Islam diajak ke perang Hunain, minta ya Rasulullah ija'alana Dhatu Anwat kama lahum Dhatu Anwat, minta dibikinin pohon bidara yang bisa membuat pedang, tombak, panah jadi sakti mandraguna kalau pedang tersebut digantungin di situ. Dihardik, ditahdir oleh Rasulullah, maka mereka segera meninggalkan, bertobat. Nah, maka mereka diberi udzur. Ya, tapi kalau ngeyel kafir. Ya, sama ini Bani Israel juga. Nyebrang Laut Merah, lihat Firaun tenggelam, lihat Laut Merah terbelah buat mereka. Nyampe ke Syam, lihat celingak-celinguk ada musyrikin nyembah berhala. Minta ada ke Musa, ija'alana alihah kama lahum alihah. Kata Musa, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang-orang bodoh ini. Dan mereka berhenti, enggak dikafirkan. Paham sini? Jadi kalau ada di antara kita ada yang naudzubillah mengucapkan kalimat-kalimat kufur, diingetin. Berhenti, tobat, astagfirullah. Nah, udah selesai. Paham sini? Tapi kalau ngeyel, oh enggak kan. Kufur. Kufur. Barakallahu fikum. Kalau ngeyel, kufur. Mana lagi tadi? Ya. Wa amma usuluddin allati awdahaha Allahu wa ahkamaha fi kitabih. Fa inna hujjatallahi huwa al-Qur'anu. Adapun usuluddin, pokok-pokok agama ini yang Allah jelaskan, wa ahkamaha, dan yang Allah semakin sempurnakan penjelasannya di Al-Qur'an, maka hujjah Allah adalah Al-Qur'an itu sendiri. Faman balaghahu al-Qur'anu faqad balaghathu al-hujjatu. Maka barang siapa yang Quran telah sampai kepada dia, maka hujah telah nyampe kepada dia. Masalah dia gak ngerti, salah dia. Kenapa gak belajar? Kenapa gak buka tafsir? Kenapa gak terjemah? Ya. Nah. Bahkan para ulama menyatakan, ini sebutkan Syekh Muhammad bin Ibrahim. Al-Syekh. Ya, hujah itu tegak dengan dengar nama Rasul aja. Makanya Yahudi, Nasrani gak ada hujah sama sekali. Ketika di akhirat mereka ya, dikatakan nanti kafir masuk neraka, mereka enggak ada hujah. Ya Rasulullah, ya Allah, kita belum nyampe dakwah. Enggak. Orang kafir yang di Venezuela, yang di Greenland, yang di Eskimo, mungkin enggak ada dakwah Islam di situ. Ya, enggak ada ustadz yang ceramah di sana, gitu kan? enggak ada yang daurah di sana. Tapi mereka dengar nama Nabi, mereka dengar nama Nabi itu hujah. Mereka dengar ada Islam itu hujah. Ya kata Rasulullah, la yasma'u bi, tidak ada orang yang mendengar namaku. Lihat, Rasulullah cuma mengikat syaratnya pakai mendengar aja. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, dalam riwayat yang lain langsung. La yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun. Tsumma la yu'minu bi wama ji'tu wama ursila wama ursiltu bihi illa kana min ashabin. Siapa yang mendengar namaku, tidak pula Yahudi, tidak pula Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepadaku dan risalah yang aku diturunkan dengannya, dia enggak beriman, melainkan dia adalah penduduk neraka. Selesai syaratnya, hujahnya cuma dengar Nabi doang. Ya. Orang-orang Nasrani yang ada di Eropa dengar nama Rasulullah, mati dia, neraka. Maka dia kafir. Ya, kafir. Walaupun belum ada Islam yang nyampe ke dia. Dakwah, pokoknya dia pernah dengar ada the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the messenger of God, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia enggak beriman, kafir dia. Ya, kafir dia. Paham enggak sini? Enggak ada ya, pokoknya kafir. Jangankan dia bapaknya Rasulullah. Ya. Cuman ada syariat-syariat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Anaknya belum lahir. Boro-boro jadi nabi, belum lahir aja belum, anaknya nih Abdullah. Apa kata Rasulullah? Bapaknya di neraka. Kenapa? Udah ada hujah syariat Ibrahim. Buktinya musyrikin Quraisy, mereka haji, tawaf, umrah. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian mana lagi? Walakin aslul iskal. Namun yang menjadi sumber kerancuannya adalah kata Syekh. Kenapa kalian masih bingung enggak mengkafirkan Ubadul Kubur? Aslul iskalnya adalah yang sumber kalian ini jadi ragu rancu ini, annakum lam tufarriqu baina qiyamil hujjah wa baina fahmil hujjah. Kalian enggak dapat membedakan antara qiyamul hujjah, tegaknya hujjah, dan fahmul hujjah. Paham enggak sini? Paham hujjah sama qiyamul hujjah, murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul enggak paham, kayak sama kayak kita sekarang enggak paham. Ya. Sama kayak kemarin Murji'ah bilang, Murji'ah dari kalangan Jahmi, ya, yang menyatakan si penghalal zina itu jangan dikafirkan. Ya. Dia enggak paham antara qiyamul hujjah, fahmul hujjah. Belum tegak hujjah, udah ada tegak hujjah. Oh, tapi masih ada syubhat, berarti beliau enggak paham hujjah. Subhanallah. Emangnya musyrikin paham hujjah? Mereka mukhalid bahkan. Mereka cuma dalilnya abana. Udah abana aja. Nenek moyang kami. Sejak zaman Nabi Nuh sampai musyrikin Quraisy, mukallid mereka rata-rata. Ya. Mereka enggak paham. Ya, enggak ada urusan paham hujah. Paham enggak sini? Tegak hujah. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Kasbu Syubhat beliau. Nanti kita akan bahas di kajian Kasbu Syubhat kita insyaallah. Ya. Paham sini antara qiyamul hujjah, fahmul hujjah, itu nau yang berbeda. Ya. Ini jumlah ukhra. Ini pembahasan pembahasan, ini pembahasan yang lain. Nah, murid-muridnya Syekh yang tidak mengkafirkan Ubadul Kubur dikatakan oleh Syekh enggak ngerti, enggak bisa membedakan fahmul hujjah, qiyamul hujjah. Barakallahu fikum. Nah. Ya, ini dijelaskan juga ini oleh Syekh Abdul Latif di Misbahul Dhalal. Ya. Bahkan di kitab beliau yang lain Takfir Muayyan, ya. Beliau menjelaskan ini. Takfir Muayyan itu bukunya tipis bagus. Boleh kapan-kapan kita baca. Barakallahu fikum. Udah paham sini? Lagi tadi. Ya. Fa inna aktsarul kufari wal munafikin minal muslimin lam yafhamu hujjatallahi ma'a qiyamiha alaihim. Kata Syekh, ini masih surat Syekh Muhammad bin Abdullah. Maka mayoritas orang-orang kafir, kaum munafikin, perhatikan Syekh menyatakan. Mayoritas ya. Mayoritas orang-orang kafir dan munafikin minal muslimin. Loh kok munafik dari muslimin? Kenapa? Karena munafik itu menambahkan keislaman. Nah, maka dihukumi secara zahir mereka Islam. Makanya mereka di masa Nabi tidak dibunuh. Nah, walaupun Nabi tahu mereka itu bohong-bohongan. Ya. Ayy barakallahu fikum. Lam yafhamu hujjatullah. Mereka enggak paham hujjah Allah. Ma'akiyamiha alaihim, padahal hujah Allah itu sudah tegak kepada mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, am tahsabanna anna aktsarahum la yasma'una aw ya'qilun. Apakah engkau wahai Nabi, kata Allah, menyangka bahwa mayoritas mereka itu dapat mendengar atau dapat memahami apa yang kau sampaikan? Inhum illa kal'an'am, tidaklah mereka kecuali melainkan seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak tersebut. Mereka lebih bodoh daripada binatang ternak. Gak ngerti, pelangak, pelongok. Gak paham. Tapi bersamaan dengan ketidakpahaman mereka, dengan kepelangak pelongokan mereka, Allah kafirkan mereka. Dikafirkan oleh Rasulullah, diperangi oleh Rasulullah berkali-kali, di perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, diserbu lagi Fathul Mekah. Bahkan ada nama-nama yang enggak diampuni mesti dibunuh di Fathul Mekah. Allahu musta'an. Perhatikan kata Syekh, wa qiyamul hujjah naw'un wa bulughuha naw'un. Nah, ini ngerti nih antum nih biar paham. Maka yang namanya qiyamul hujjah itu satu jenis permasalahan sendiri. Wabuluhuha, nyampenya hujah, ya. Nyampenya hujah tersebut dipahami apa enggak, nyampe enggak, masuk enggak ke otak kita, itu nau'un, jenis permasalahan sendiri yang lain, jangan digabung. Ada orang enggak paham hujah, dibilang belum tegak hujah, subhanallah. Dikasih tahu jembah kubur itu enggak boleh, datang ke Nyiroro Kidul itu enggak boleh minta ke Bahuang Rekso, enggak boleh kasih sesaji-sesaji. Masih juga datang. Kenapa kamu melakukan? Anda kafir, saya sudah sampaikan. Saya enggak paham. Subhanallah. Hah? Subhanallah. Ya. Para nabi itu sama kaumnya dikatakan, "Ma fahimna katsiran mimma taqul." Kami enggak paham apa yang banyak kamu ucapkan. Ya. Ini umat-umat para nabi, umatnya ngomong begitu ke nabinya. Kami enggak paham. Kami gak ngerti banget apa yang kamu ucapin, apa sih? Nah. Yang jelas Nabi berbicara dengan umatnya dengan bahasa mereka. Itu tegak hujah. Kecuali Nabinya berbicara dengan umatnya pakai bahasa lain. Baru umatnya bingung, apa? Ya, barakallahu fikum. Waqad qamat alaihim wa fahmuhum iyaha naw'un akhar. Maka hujah telah tegak kepada mereka. Wafahmuhum, dan mereka memahami hujah. Iyaha, kepada hujah tadi. Nau'un akhor. Itu adalah jenis permasalahan tersendiri yang lain. Wakufruhum bibulughiha iyahum wa illam yafhamuha. Kafirnya mereka ialah bibulughiha, dengan sampainya hujah kepada mereka. Ya. Wa illam yafhamuha, walaupun mereka enggak mampu memahami hujah tersebut. Paham sini? Nah, ini jawaban saya secara global. Nah, ini jawaban lagi yang berikutnya secara mufassal. Harga udah baca? Belum, harga baca harga. الوجه الأول أن الشيخ إنما مودي بتكفيره عباد القبور والتوابيت، فكيف يقال إن الشيخ لتكفيره عباد القبور والتوابيت؟ apa irobnya ubat? Kok antum beda bacanya? Apa irobnya? Biar antum tahu. Kalau ubat dia maksud dari takfir. Ubad al kubur. Nah, bukan ma'atub ke kubur, ma'atub ke togut, itu sendiri. ya, karena nanti kubur itu pun juga dianggap sebagai togut. Nah, ingat kan definisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Usul Salasah, apa definisi Islam? Salah satunya baro atau minasyirki wa ahli. Kesyirikannya apa? Ahlinya apa? Ubadul kubur ahlinya. Tawagit, nah, itu lain lagi. Terus sampai fa yuqalu inna syekha la yukaffiru ubadul kuburi wa syekhu rahimahullahu ma'udiya wa udiya wa huriba wa syubiha dakwatuhu illa li ajli tahqiqihi qawlan wa amalan makna la ilaha illallah wa tasrihuhu bi takbir wa tasrihihi ma'tuh wa tasrihihi bi takbir al musyrikin falau taraka takfir ubadi al kuburi mimman yaqulu la ilaha illallah wa yusalli wa yasumu wa yahujju lama, lamnya lam jawab lau, manya mana pia? Lama ada mu almuna bihuna lidawati amsal bni jirjisin wa ghairihi. Walakah? Amsal bni jirjisin wa ghairihi. Wa ghairihi. Walakanu ahbaban bi syaikhi wa uliyahi lahu. Wa qad nassa rahimahullahu anna ada'ahum. Anna ida'ahum. Anna ida'ahu lahu li ajli takfirihi al-musyrikin. Qala rahimahullahu falamma ra'awni amirun nasi. Amirun nasi. Ra'awni amirun nasi. Maful sani dari ra'a. Terus bima amarahum bihi nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam alla ya'budu illallah wa anna man da'a abdal qadiri fa huwa kafirun wa abdul qadiri minhu bariun minhu bariun wa kadzalika man naqa as-solihin aw yal anbiya aw innadabahu aw sajada lahu aw nadara lahu aw qasada bi syai'in min anwa'i ibadati wa min dalika qawluhu rahimahullah wa in sa'altu an sababil ikhtilafi alladhi huwa wa in sa'altu wa in sa'alta an sababil ikhtilafi alladhi huwa bainana wa bainan nasi famakhtalafna fi syai'in min syara'il islami min salatin wa zakatin wa sawmin wa hajjin wa ghairi dhalika wa la fi syai'in min muharramati asy-syai'u alladhi indana zainun huwa indan nasi zainun wa alladhi indakum syai'un huwa indana syai'un illa anna nahmalu bizaini wa nafsibu alladhi wa nafsabu alladhi yaduna alayhi wa nanha ani syaini wa nu'addibun nasa alayhi walladhi qalaban nasu alayna walladhi qalbun nas alayna qalbun nasi alayna alladhi qalbuhum ala sayyidi walidi wa waladi adama sallallahu alaihi salam wa qalbuhum ala rusuli min qalbihi kullu ma ja'a ummatan rasuluha kadzabu wa mithlu ma qala wa waraqa mithlu ma qala waraqatu li nabiy sallallahu alaihi salam wa wahi ma ja'a ahadun bi mithli ma jibta bihi illa awliya. Nah, kemudian kata mu'alif Asy-Syaikh As-Suwayyih hafizahullah, wa ammal jawabul mufassal fa huwa min wujuhin bi idafatin lima taqaddama. Adapun jawaban yang terperinci, ya, fa huwa min wujuhin, maka itu dari berbagai aspek, bi idafatin, dengan disandarkan atau ditambahkan, ya, dengan ditambahkan dengan adanya penambahan lima taqaddama dari pembahasan yang terlalu. Al-wajhu al-awwal. Ini aspek yang pertama. Atau sisi yang pertama, annasyekha innama udhiya. Asyekh di sini beliau udhiya, beliau dimusuhi. Kenapa sebabnya? Litakfirihi ubadal kubur wa tawaqit. Karena beliau rahimahullah ta'ala mengkafirkan ubadul kubur, para penyembah kuburan dan mengkafirkan tagut-tagut. Mengkafirkan tagut-tagut. Nah, fa kaifa yuqal, gimana ceritanya bisa dikatakan inna syekha la yukaffiru ubad al-qubur? Kok bisa syekh dikatakan tidak mengkafirkan para penyembah kuburan? Wa syekhu ma'udiya wa udiya wa ghuriba wa syuwihat da'watuhu ila li ajli tahqiqihi qawlan wa amalan ma'na la ilaha illallah. Gimana ceritanya syekh dikatakan enggak mengkafirkan ubadul kubur sedangkan syekh tidaklah beliau dimusuhi, disakiti, diperangi, wa syuwihat da'watuhu, dijelek-jelekin dakwah beliau. Kenapa? Ila li ajli tahqiqihi. Karena beliau merealisasikan dakwah di sini qaulan wa amalan ma'na la ilaha illallah. Ya. Beliau merealisasikan makna la ilaha illallah dengan ucapan perbuatan beliau, nafyu isbat. Wa tasrihi bi takfir musyrikin, dan karena beliau terang-terangan mengkafirkan musyrikin. Falau taraka takfira ubadil kubur, seandainya beliau meninggalkan ya, perbuatan mengkafirkan para penyembah kuburan. Mimman yaqulu la ilaha illallah, penyembah kuburan yang mengucapkan la ilaha illallah, yusalli wa yusum wa hajju, yang mereka juga salat, puasa, haji. Lama adahu al munawiuna lidakwati. Ya. Maka pastilah ya. Maka pastilah orang-orang yang menentang Syekh al munawiun. Munawiun, munawi, munawi itu isim fa'il dari apa? Nah, nawaa yunawiun, munawiun. Maka pastilah munawiun, para oposisi tersebut, para penentang tersebut, lama ada tentulah tidak akan memusuhi syekh. Ya enggak? Ya, lidakwatin ya, karena dakwah beliau, pastilah musuh-musuh syekh tidak memusuhi syekh. Tapi kenapa syekh dimusuhi? Ya karena beliau mengkafirkan. Ya. Amsalun semisalnya apa? Ibnu Jirjis. Ya, semisal Ibnu Jirjis musuh syekh. Wa ghairih, dan yang lainnya. Dan kalau syekh tidak mengkafirkan, la kanu, tentulah mereka musuh-musuh syekh, ahbaban li syekh. Menjadi ahbabnya syekh. Ya. Menjadi kekasih-kasihnya syekh, teman-temannya syekh, wa auliya lahu. Ya. Menjadi wali-wali syekh, penolong-penolongnya syekh. Kenapa saya dimusuhi? Ya karena ngapirin mereka. Gimana ceritanya ke ngapirin? Paham gak sih? Ini ya. Waqat nasa rahimallah, dan syekh pun telah menegaskan anna ida'ahum ida'ah, ida'an de masdar dari apa? Ada yu'adi, ida'an. Syekh menegaskan bahwasanya permusuhan mereka lahu terhadap beliau li ajri takfirihi al-musyrikina, karena beliau mengkafirkan musyrikin. Ya, walau musyrikin itu mengucap la ilaha illallah. Kama qala rahimahullah ta'ala, sebagaimana beliau katakan itu sendiri. Falamma ra'auni, lihat syekh menyatakan. Maka ketika mereka melihatku amiran nasi, mereka melihat aku memerintahkan masyarakat manusia, bima amarahum bihi nabiyuhum, sesuai dengan yang diperintahkan oleh nabi mereka kepada mereka. Itu apa? Allah ya'budu illallah, agar jangan mereka beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Wa anna man da'a Abdul Qadir fa huwa kafir. Lihat tuh. Dan siapa yang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jalani maka dia kafir. Wa Abdul Qadir bari'un, wa Abdul Qadiri bari'un minhu. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jalani pun berlepas diri dari dia. Kadzalika man nakha as-salihin. Nakha yanhu nakhwatan. Apa maknanya? Ta'adzama. Maka barang siapa yang mengagungkan orang-orang saleh yang telah mati, kuburannya diagung-agungkan. Awil anbiya atau para nabi. Aw nadabahum. Nadaba da'a maksudnya, atau menyeru mereka, berdoa kepada mereka, manggil-manggil. Aw sajadalahum atau sujud kepada mereka. Aw nadarlahum atau memberikan nazar kepada mereka. Aw qasadahum bi syai'in min anwa'il ibadah. Atau memberikan ibadah, ya. Memaksudkan ibadah untuk diberikan kepada mereka, maka dia kafir, kata Syekh. Wa min dzalika qauluhu rahimahullah taala, di antaranya lagi adalah ucapan Syekh rahimahullah taala, Wala insa wa insa'alta an sabab ikhtilafil ladhi huwa bainan wa bainan nas, kata Syekh. Kalau Anda bertanya tentang apa sih sebab persisihan antara kita dengan orang-orang itu, kata Syekh, "Fa mukhtalafna fi syai'in min syara'il Islam." Kenapa sih kami berselisih dengan mereka, para kuburiyun, para ubadul kubur itu, para musyrikin itu? Kami enggak bersisi kepada apa bersisi dengan mereka pada syariat Islam, min salatin wa zakatin wa shaumin wa hajjin wa ghairi dzalik. Lihat tuh. Mereka sama sih itu enggak fokus di situ, enggak kayak kita sekarang mau dakwahin tauhid tapi ribut kunut subuh bid'ah. Jahar ini kuniat nusul usulli. Lihat tuh sih ngomong itu sih yang bicara ini. Ini sih yang bicara, antum baca sendiri nih. Tadi siapa yang baca? Harga. Baca sendiri antum nih. Ada enggak Syekh ribut-ribut sama madu'unya soal kayak gitu-gitu kunut subuh? Ada enggak? Di Mekah waktu itu Syafi'iyah. Mufti-mufti Mekah Syafi'iyah, Syekh enggak ribut sama mereka soal kunut-kunutan. Syekh Hanbali. Ya, Ibnu Taimiyah, kalau antum buka buku-buku Ibnu Taimiyah, enggak ada Ibnu Taimiyah ribut sama musuh-musuh dakwahnya itu. Ya. Enggak ada. Mau As-Subki Bapak, mau Al-Bakri, mau ribut sama ini dan itu, masalah fikih enggak? Sebutnya fokus dakwah, akidah. Apakah uluhiyah semua sifat kalau Ibnu Taimiyah? Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab konsen di uluhiyah. Enggak ada. Ini Syekh yang ngomong nih. Ya, ini Syekh yang ngomong. Kalau kita apa? Mau dakwah tauhid. Udah ribut sama orang enggak salah apa? Adzan Jumatan dua kali ribut. Oh, beda. Unut subuh beda. Usoli, oh, udah ribut. Bismillah jahar, ribut. Duduk tawaruk apa iftiros di dua rakaat, oh ribut. Ah gimana mau dakwah nyampe. Nih Syekh bicara nih. Kalau Anda bertanya kepada kami apa sih sebab kami berselisih dengan mereka musyrikun kuburiyun. Famakhtalafna fi syai'in min syara'il Islam min salatin wala wa zakatin wa shaumin wa hajjin wa ghairi dzalik. Oh. Ini baru dai. Ah. Tahu mana prioritas yang mesti dikedepankan, disampaikan. Yang mana mesti didakwahkan. Kasih kami enggak bersisi kepada mereka dalam syariat Islam, apa dari salat, zakat, puasa, haji, yang lainnya enggak. Wala fi syai'in minal muharramat, kami pun enggak bersisi kepada mereka dari hal-hal yang diharamkan, misal khamar haram mereka tahu juga kok. Ya. Asy'a alladzi indana zain wa huwa indahum zain. Sesuatu yang di mata kami itu bagus, di mata mereka juga bagus dari sisi syariat. Nah, walladzi indahum syainun wa indana syainun. Nah, di sesuatu yang di mata mereka itu buruk, memalukan, aib, di mata kita juga demikian. Illa anna na'malu bi zain wa naqsabu alladzi yaduna 'alaihi wa na wa nanha 'an syain wa nu'addibu an-nas 'alaihi. Namun kami, kata Syekh, ya, namun kami mengerjakan yang baik dan kami pun naqsab memaksa alladzi yaduna, orang-orang yang ada di dalam tanggungan tangan kami, ya, murid-murid kami, ya, untuk mengerjakan kebaikan itu pula. Wa nanha 'anisyayyin, kami pun melarang mereka dari perbuatan yang buruk. Wa nu'adzibun nas 'alaihi, kami pun menghukum, ya, orang-orang yang berada di tanggungan kami kalau karena mereka melakukan perbuatan buruk. Walati qalbunas alaina, kemudian balasan mereka pada kami, ya, alladzi qalbuhum ala sayyidi waladi adama, sebagaimana balasan mereka kepada penghulunya anak Adam, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian wa qalbuhum ala rusuli min qablih, dan kepada semua para rasul sebelum beliau. Kullu ma jaa ummatun rasuluha kadzdzabu. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, maka umat itu pasti ada yang mendustakannya. Wa mithlu ma qala Waraqah. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Waraqah sepupunya Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bih illa udhiya." Maka demi Allah, tidaklah seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa, yaitu dakwah kenabian, dakwah la ilaha illallah, melainkan dia pasti akan dimusuhi. Ya, lanjut lagi. Masih bisa kan? Repi, baca pi. Illa lillah. Wa la yukhafu khawfan Allahi illa minallahi. Faman ja'ala min hadha syai'an liwayrillahi, fanakulu hadha syirku billahi. Alladhi qala Allahu fihi, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Al-ayata. Wal kuffaru alladhina qatalahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam, wastahalla dima'ahum, yukirruna anna allaha huwal khaliqu wahdahu. لا شريك له النافع الضار المدبر بجميع الأمور وقرأ قوله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله الآية وأخبر الله عن الكفار أنهم يخلصون لله الدين أوقات الشدائد أوقات apa irabnya أوقات أنتم baca أوقات apa أوقات أوقات apa irabnya hal la ظرف زمان منصوب ولا ما تنس به كسرة apa فتحة Fathah. Kenapa enggak kasrah? Jadi jamak muannats salim bukan? Bukan. Kenapa? Taknya tak asli. Nama ahsan tak. Terus wa qulullahu subhanahu fa idza waqibu bil qulti la'allaha mukhlisina lahu din al-ayata wal ayatu al-ukhra wa idza washiyahu mawtun kadhulli la'allaha mukhlisina lahu din al-ayata wa bayyana Allahu ghayata kuffari wa maqlabahu أنهم يطلبون الشفعة. وقرأ أول سورة الزمر. تراهم سبحانه بين دين الإسلام وبين دين الكفار ومطلبهم. نعم معصوب كدين، bukan كفار. Terus. الآيات في هذا. من القرآن ما تحصى ولا تعد بارك الله فيكم. Mana lagi tadi, dari mana Pi baca Pi? Ya, waraksul amri, maka yang menjadi, kalau Rasul mal modal, kalau Rasul amr apa? Inti perkara, pokok perkara. Maka menjadi inti perkara indana wa asasuhu menurut kami, dan inilah pondasinya. Ya. Ikhlasuddin lillah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ma yud'a, tidak boleh ada yang diseru illallah, kecuali hanya Allah. Tidak ada yang boleh dijadikan tempat berdoa kecuali hanya Allah. Wala yunzar illa lillah, tidak boleh diberikan nazar hanya kecuali kepada Allah. Wala yuzbah al-qurbanu illa lillah, tidak boleh ada penyembelihan hewan kurban untuk mendekatkan diri kecuali hanya pada Allah. Ya, kalau untuk jualan, untuk jamu tamu ya boleh, untuk nyatek. Wala yukhafu khawfallahi illa minallah, tidak boleh ditakuti sebagaimana ketakutan kepada Allah, takut ibadah kecuali hanya kepada Allah. Faman ja'ala min hadza syai'an li ghairillah, maka barang siapa yang menjadikan sedikit saja hal ini semua untuk selain Allah, fanaqul hadza asyirku billahi, maka inilah kesyirikan pada Allah. Ya, alladzi qala Allahu fi, yang Allah katakan tentangnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Fal kufar alladziina qatalahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wastahalla dima'ahum. Orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi dan yang dihalalkan darah mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukirrun anna Allah wal khaliqu wahdahu la syarika lah. Ad-Nafi Ad-Dar. Mereka pun mengakui Allah lah yang sang pencipta semata, tidak ada sekutu baginya, yang maha memberikan manfaat, yang maha memberikan mudarat, Al-Mudabbiru li jamil umur, zat yang maha mengatur segala urusan. Waqra awwala waqra qawlahu subhanahu li nabiyyi. Bacalah firman Allah kepada nabinya, ya. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardh amma yamliku sam'a wala basar. Ini sebagaimana di kaidah pertama di Qaidul Arba, ya. Katakanlah siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi. Amma yamliku sam'a wala basar, siapa yang menciptakan penglihatan, pendengaran, ya. Qul may bi qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah siapa yang ada di tangannya berada kekuasaan di atas segala sesuatu, sedangkan dia melindungi dan dia tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, saya quluna lillah, maka mereka pasti akan menjawab Allah, kepunyaan Allah. Akhbarallahu anil kufar, Allah mengabarkan tentang orang-orang kafir, annahum yukhlisuna lillahi dina. Ad-din di sini maknanya al-ibadah. Allah mengabarkan tentang orang-orang kafir, mereka ini memurnikan ibadahnya pada Allah. Awqata syada'ida, di waktu-waktu genting. Ya, wadhkur qawlahu subhanahu, ini di kaidah keempat. Ketika menerangkan musyrikin zaman sekarang lebih kafir dibanding dengan musyrikin zaman dahulu. Ya, karena musyrikin zaman sekarang berbuat syirik pada Allah di waktu lapang dan genting. Musyrikin zaman dahulu berbuat syirik hanya di waktu lapang. Di waktu genting mereka beribadah kepada Allah, murni beribadah kepada Allah. Ya. Kata Syekh Al-Utsaimin di syarah Al-Qaidul Arba yang keempat ini, maka musyrikin zaman sekarang aula, lebih layak dikafirkan dan diperangi. Itu konsekuensinya. Ya, kalau enggak ada maknanya ucapan musyrikin zaman sekarang kekafirannya lebih parah dibanding musyrikin zaman dahulu. Berarti musyrikin zaman sekarang kafir dong? Oh enggak. Loh, aneh. Musyrikin Quraisy enggak dapat kitab, enggak punya kitab, enggak kayak Yahudi Nasrani, Allah kafirkan. Ya. Mereka bodoh. Tadi di ayat jelaskan, mereka itu enggak paham apa yang disampaikan oleh Nabi. Muqallid abana-abana aja. Ya. Gembongnya aja bodoh, namanya aja Abu Jahal, gembongnya. Enggak dapat uzur bil jahal. Masyaallah. Hah? Masyaallah. Hah. Barakallahu fikum. Nah, lihat perhatikan, fa idza raqibu fil fulk, dallahu mukhlishina lahuddin. Ini Allah bercerita tentang keadaan musyrikin Quraisy. Apabila mereka naik bahtera perahu, mereka berdoa pada Allah dengan memurnikan agamanya, ibadahnya hanya pada Allah. Ya, kalau ditimpa ombak. Dan ayat yang lain, wa idza ghasyahum maujun kadzulal, kadzulali da'allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka ditimpa ombak yang besar seperti gunung, maka mereka memurnikan ibadahnya pada Allah. Ya, bayyanallahu ghayatul kufar. Maka Allah menjelaskan puncak kekafiran. Wa matlabahum, bagaimana tujuan mereka? Annahum yatlubuna asy-syafa'ah. Mereka itu hanya minta syafaat. Wali-wali yang mereka sembah, mereka berharap jadi pemberi syafaat. Wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Itu aja kan? Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Namun Allah katakan mereka beribadah kepada wali-wali itu. Di awal ayat bahkan wa ya'buduna, mereka beribadah. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Allah sebut mereka beribadah. Ya, mereka juga menginginkan apa? وَقْرَأْ سُورَةَ الزُّمَرَ, أَوَّلَ سُورَةَ الزُّمَرَ, bacalah awal-awal surat Zumar. Yang mereka mengatakan, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِقَرِّبُونَ إِلَّهِ زُمَرَ. Kami enggak beribadah pada mereka kok, kecuali agar mereka ini, wali-wali ini, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tarahu subhanah, maka anda akan melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bayyana dinal Islam, menjelaskan agama Islam, bayyana dinil kufar, wa bayyana dinal kufar, dan menjelaskan agama orang-orang kafir, wa matlabahum, dan apa tujuan mereka. Ya. Wal ayatu fi hadha minal Quran la tuhsa wa la tu'addu. Nah, ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini di dalam Al-Quran itu tidak terhitung, tidak terbilang. Al-Hujjah Tsaninya ini besok insyaallah ya. Ya, setengah 6 lah. Insyaallah. Ya, mau tanya.